Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan dan kemudahan yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Tentu saja kenikmatan terbesar, kenikmatan mengenal Islam, kenikmatan mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar dijadikan istiqamah di atas jalan yang hak ini sampai di akhir hayat kita insyaallah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin dengan tujuan untuk berusaha mengupayakan sebab-sebab yang akan memudahkan kita selalu berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kajian rutin kita membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat, Kun salafiyan alal jadah, jadilah kamu seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sejati. Buah karya dari Asy-Syaikh Syekhuna, guru kita Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita mengadakan pengajian ini karena kita mengetahui berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah keharusan untuk menyelamatkan diri kita. Karena manhaj salaf inilah yang disifati dengan an-najat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa Taala di akhirat nanti karena penyimpangan. Karena kita mengetahui orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj ini di akhir zaman semakin sedikit dan asing di kalangan masyarakat, maka tentu saja dengan kita setia mengkaji dan mempelajarinya, membaca keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah dalam menafsirkannya tentang ciri-ciri manhaj salaf, ini merupakan sebab kita akan dikuatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpegang teguh dengannya. Karena mempelajari agama kita sudah ketahui adalah sebab kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi hambanya. Oleh karena itulah, tidak bosan-bosannya kita mengkaji tentang metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Semakin banyak fitnah, kita semakin semangat mempelajarinya. Sebagaimana kita semangat dan selalu mengutamakan pembahasan dan kajian masalah akidah, masalah tauhid, menjauhi perbuatan syirik, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan yang diada-adakan, perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah sebabnya yang menjadikan kita semangat untuk setia mengkaji pembahasan-pembahasan seperti ini. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kembali membaca keterangan yang dipaparkan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala di pembahasan, masih kelanjutan dari pembahasan Tariqul Khalasi wan Najati huwa bilittiba'i wa tarkil ibtida'. Cara untuk selamat, cara untuk melepaskan diri dari penyimpangan adalah dengan ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukan dengan mengada-ngadakan sesuatu yang baru, mengada-ngadakan bid'ah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan dan prinsip dasar yang harus selalu kita berpegang teguh dengannya. Kita kemarin sampai kepada nukilan yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdus Salam hafizahullahu ta'ala tentang beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam, keharusan mengambil teladan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW yang dinukilkan, sudah kita baca. Setelah itu, Syekh Abdus Salam hafizahullah ta'ala berkata, Waqad amarallahu subhanahu al-ummata bilijtima'i wal-wattihadil kalimati ala an yakuna al-asasu lihadha al-ijtima'i huwa al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada umat ini untuk selalu berijtima', bersatu, dan untuk menyamakan kalimat mereka dengan ketentuan landasan dari persatuan dan persamaan kalimat ini adalah al-i'tisam, berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa naha 'anit tafarruqi wa bayyana khuturatahu 'alal ummati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan memecah belah dengan menjelaskan, dan Allah menjelaskan bahayanya bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Ini satu perkara yang harus mendapatkan perhatian penting bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam banyak ayat Al-Quran. Melarang dari berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama, bersatu dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan kebenaran yang Allah turunkan. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Persatuan di sini diperintahkan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan landasannya. Dan setiap atau hampir setiap ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bersatu, untuk menyamakan kalimat, selalu disertai dengan menyebutkan landasan persatuan tersebut. Yakni bersatu di atas kebenaran. Maka orang yang dianggap atau dikatakan berpecah belah adalah setelah turunnya kebenaran, setelah jelasnya dalil, dia menyimpang dari dalil tersebut. Inilah orang yang memisahkan diri dari jalan Allah, yang tidak mau berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah turunnya penjelasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah adanya dalil, setelah adanya argumentasi kebenaran. Sehingga di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menjelaskan atau mengajak umat kembali kepada pemahaman Islam yang benar, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf, kembali kepada Tauhid mengingkari perbuatan syirik, kembali kepada Sunnah mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah, inilah ajakan persatuan yang sesungguhnya. Karena bukan yang dinamakan persatuan itu adalah berdekatannya anggota badan, tapi kemudian hati mereka berselisih. Ini persatuan yang dimaukan oleh sebagian orang, berkumpul dan bersama-sama kelihatannya tanpa ada nasihat, tanpa ada pengingkaran, semua dianggap ya tidak perlu dilakukan, yang penting kita berkumpul dulu. Ini jelas bukan persatuan, ini hakikatnya perpecahan, bahkan penghancuran. Bagaimana mungkin bukan penghancuran? Dengan prinsip ini akan melanggar bangunan Islam, meruntuhkan bangunan Islam dari dasarnya, dan melanggar satu ya amalan Islam yang sangat besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, Islam ini akan kuat. Justru dengan kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, inilah yang menjadi simbol Islam itu dijadikan umatnya sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, diutus kepada manusia dengan memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Antum perhatikan, umat ini disebut sebaik-baik umat karena menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mungkin ada kemudian ajakan yang hanya sekedar atau mengatasnamakan persatuan dengan ya tidak memperdulikan masalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan supaya kita bisa bersatu, supaya tidak ada yang lari dari jamaah dan seterusnya. Ketika menafsirkan ini, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Salihin, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, man arada an yakuna min hadhihi al-ummati falyuaddi syartallahi fihi. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam umat ini, sebaik-baik umat, dia ingin termasuk sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, maka hendaknya dia menunaikan syarat Allah dalam ayat ini. Yaitu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menasihati untuk kembali kepada akidah yang benar. Inilah persatuan yang sesungguhnya. Jelas, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau dikatakan persatuan itu hanya sekedar bertemu anggota badan, kemudian hatinya berpecah belah karena akidahnya tidak sama, yang satu melakukan perbuatan syirik, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, ini kalau dikatakan persatuan, berarti seolah-olah menganggap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang melarang dari tauhid, melarang dari kesyirikan, melarang dari perbuatan bid'ah, seolah-olah dianggap perintah ini adalah memecah belah umat. Ini jelas merupakan tuduhan yang keji. Makanya persatuan yang dibangun di atas perbedaan akidah, perbedaan pemahaman seperti ini, tanpa ada upaya meluruskannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, antum ketahui semua, inilah yang dicela di dalam Al-Quran dan disifati sebagai perpecahan atau kehancuran yang sesungguhnya, sebagaimana yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang munafik bersatu dengan orang-orang Yahudi untuk menentang dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya mereka kompak memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak dikatakan dengan persatuan yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu, kelihatannya berkumpul, tapi hati mereka sungguh sangat berselisih dan sangat berpecah satu sama lainnya. Inilah nasibnya persatuan yang tidak dibangun di atas kebenaran. Makanya kata beliau di sini, dengan syarat yang menjadi landasan persatuan dan persamaan kalimat adalah al-i'tisam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kaum muslimin diajak kembali kepada kebenaran. Siapa yang mau mengikutinya, inilah yang bersatu. Siapa yang mau berpaling darinya atau meninggalkannya, inilah yang berpecah, meskipun jumlahnya banyak. Makanya di akhir zaman, ketika banyak orang yang berpaling dari pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak dikatakan mereka-mereka yang berpaling ini adalah orang-orang yang bersatu. Sementara orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran yang mereka asing dikatakan memecah belah umat. Tidak ada yang mengatakan demikian para ulama. Bahkan justru sebaliknya. Kita semua mengenal keterangan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyebutkan makna persatuan yang sesungguhnya. Seperti ucapan yang terkenal dari siapa? Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mensifati makna persatuan yang sesungguhnya. Ini disebutkan, diriwayatkan misalnya di dalam tarikhnya Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, persatuan, adalah persatuan kalimat adalah yang sesuai dengan kebenaran, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Seorang diri kelihatannya bukan berjamaah, tapi dia ketika berusaha menyatukan dirinya bersatu dengan pemahaman yang benar, maka dialah yang berjamaah karena dia mengikuti jamaah yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah pengertian al-jamaah yang sesungguhnya. Di pertemuan yang lalu pernah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalau antum masih ingat, ketika sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu menyatakan tentang, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang munculnya keburukan-keburukan di akhir zaman. Sampai ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau muncul keburukan-keburukan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Berpeganglah kamu dengan jamaah kaum muslimin dan imam yang memimpin mereka. Berpegang teguh dengan pemerintah kaum muslimin. Seandainya tidak ada, illam takun lahum jama'atun wala imam, kalau tidak ada jamaah yang menyatukan kaum muslimin, tidak ada pemimpin mereka secara keseluruhan. Apa perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah disuruh berkumpul semua, bergabung semua, membentuk persatuan yang palsu dan semu tadi? Tidak. Justru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini lafaz dalam Sahih Bukhari, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Tinggalkan semua firaq, kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang menyimpang, tinggalkan semua, karena mereka itu tidak mengajak kepada persatuan yang benar. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Disuruh bersatu sendirian, berpegang dengan kebenaran sendirian, sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Ini yang namanya persatuan yang benar. Makanya upaya untuk mengembalikan pemahaman kepada pemahaman yang benar, sampai pun semua manusia menyelisihi kita, sampai pun semua manusia menyelisihi kita, ini adalah upaya untuk melaksanakan perintah Allah untuk bersatu dalam artian yang sebenarnya. Ada pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Sewaktu menjelaskan tentang ucapan seorang ulama yang memuji seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah di zamannya yang terkenal dengan sikapnya berpegang teguh dengan sunnah, padahal dia adalah sendiri yang menegakkan kebenaran tersebut dengan tegas. Sampai-sampai ulama ini disifati sebagai jamaah meskipun dia sendirian. Ketika mengomentari ucapan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sadaqa wallahi, benarlah ucapan ulama ini demi Allah. Fa innal asra idza kana fihi arifun bisunnati da'in ilaiha. Karena sesungguhnya di satu masa, jika ada seseorang yang mengenal sunnah, mendalaminya, memahaminya, menegakkannya dan selalu berpegang teguh dengannya, maka dialah yang disebut sebagai al-jamaah. Dialah yang dikatakan sebagai as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Dialah yang dikatakan sebagai sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Yang barang siapa menyimpang darinya, berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan biarkan dia dalam kesesatan yang dia cenderung kepadanya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia, palingkan dia ke arah kesesatan yang dia cenderung kepadanya, kemudian akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi, maksud ucapan beliau, jika di satu masa tidak banyak orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bahkan cuma satu saja, Dia berpegang teguh, dia semangat mengajak umat kepadanya, dia selalu menegakkannya. Maka cukup satu orang ini saja dikatakan sebagai al-jamaah. Cukup dia sendiri dikatakan sebagai jalannya kaum mukminin. Yang barang siapa berpaling dari jalan yang dipegang oleh seorang ini, maka dialah orang yang celaka dan akan diancam untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kita perhatikan di sini, ya, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada serta ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang hadir di Masjid Al-Barakah. Penjelasan dari para ulama kita menegaskan bahwa persatuan itu artinya adalah ajakan kembali kepada kebenaran. Itu saja kesimpulannya. Ajakan kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman yang benar. Karena kita yakin semua, pastinya Al-Quran mengajak kepada persatuan. Meskipun pada kenyataannya banyak orang yang menentang. Bahkan landasan persatuan yang paling utama saja, yaitu tauhid, menjauhi perbuatan syirik. Apakah kebanyakan manusia mengikutinya? Jawabannya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ illa wahum musyrikun. Dan kebanyakan manusia tidaklah beriman dengan benar kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Bayangkan ini landasan persatuan yang paling besar, tauhid. Banyak manusia melanggarnya. Apakah kita akan mengatakan berarti tauhid itu karena banyak manusia melanggarnya mengajak kepada tauhid berarti memecah belah umat? Kalla summa kalla, ya. Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak. Taib. Kata beliau selanjutnya, jadi wanaha anit tafarruqi wa bayyana khuturatahu 'alal ummati, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perpecahan. Sekaligus Allah menjelaskan bahaya perpecahan bagi umat ini. Wal yatahaqqaqa hadzal amru faqad umirna bitahakumi ila kitabillahi fil usuli wal furu'i wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Dan supaya terwujud perintah ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kembali berhukum kepada Al-Qur'an dalam perkara-perkara usul, dasar-dasar agama maupun cabang-cabangnya. Dan kita dilarang melakukan semua sebab yang membawa kepada perpecahan. Oleh karena itulah, tidak belajar agama ini mestinya adalah sebab perpecahan termasuk yang paling besar. Kenapa? Orang tidak belajar agama akhirnya hanya akan mengamalkan agama dengan kejahilan dan kebodohan. Akhirnya, kalau dia punya semangat, maka dia akan menggunakan semangatnya untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya baik padahal merusak. Contoh seperti orang-orang Khawarij. Semangatnya tinggi kelihatannya untuk memperjuangkan Islam, tapi dengan kejahilan. Kita masih ingat pernyataan dari siapa? Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ketika mensifati orang-orang Khawarij. Apa kata beliau? Inna aqwaman ibtagawul ibadah wa tarakul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang, kata beliau, mereka ingin beribadah, ingin menampakkan semangat berislam, tapi sayangnya mereka melalaikan ilmu, tidak mau kembali kepada pemahaman salaf, tidak mau juga belajar, tidak mau bertanya. Merasa bisa memahami sendiri agama. Apa yang terjadi? Akhirnya perkara mereka sampai kepada melakukan khuruj, memberontak, memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. justru yang dihalalkan darahnya dan diganggu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, kata Imam Malik, maka mestinya ilmu itu akan mencegah mereka dari perbuatan buruk tersebut. Jadi ini keadaannya. Makanya orang-orang yang mencela ketika kita mengadakan majelis pengajian, mereka-mereka yang mengatakan ngaji terus kapan berbuatnya, ini adalah ungkapan perpecahan yang sesungguhnya. Bahkan menghancurkan landasan Islam, landasan persatuan yang sesungguhnya, yaitu memahami dan mengamalkan dengan benar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, qala Allah taala, dibawakan di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran. Ada yang menafsirkan ini adalah Al-Haq, kebenaran. Ada yang menafsirkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sunnah beliau. Ada juga yang menafsirkannya Ahdullah, perjanjian Allah, yakni agama yang diturunkannya. Jadi berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai. Wa hablullah huwa ahdullah wa huwal qur'anu kama qala al mufassirun. Tali Allah adalah ahdullah, perintah Allah, perjanjian Allah, yaitu Al-Qur'an, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu tafsir. Wa qad amara Allahu bil jama'ati wa naha 'anil furqati wal ikhtilaf. Kama qala ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, bersatu, dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Dibawakan di sini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka ambillah, terimalah, ikutilah. Dan apa yang beliau larang kalian lakukan, maka tinggalkanlah. Ayat Al-Quran yang melarang kita berpecah belah tentu sangat banyak. Ayat yang tadi kita sebutkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah turun kepada mereka al-bayyinat, dalil kebenaran yang harusnya menyatukan menyatukan pemikiran dan pendapat mereka. Taib, wa hadza syamilun li usulid dini wa furu'ihi adh-dhahirati wal batinati wa anna ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'alal 'abdil akhdhu bihi wattiba'uhu wa la tahillu mukhalafatuhu wa anna nass rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' kanassillahi ta'ala la rukhsata li ahadin fi tarkihi wa la yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillah. Maka perintah untuk bersatu ini meliputi semua urusan agama kita, baik dalam perkara landasan agama, dasar agama, ya, masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, maupun cabang-cabang agama yang lahir maupun batin. Dan bahwasanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi semua umat ini untuk mengikuti dan berpegang teguh dengannya. Tidak diperbolehkan menyelisihinya. Sebagaimana pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghukumi sesuatu, ini sama dengan pernyataan atau nas dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebolehan bagi seorang pun untuk meninggalkannya dan tidak diperbolehkan mendahulukan ucapan seorang pun di atas firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menentukan hukum, memutuskan satu perkara, sebelum mereka berbuat, mereka membahas dalil terlebih dahulu. Mereka mencari penjelasannya di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu sebelum berbuat. Beda dengan metodenya Ahlul Bidah, sudah kita bahas juga kemarin. Mereka akan menetapkan ketentuan dulu, merumuskan dan memikirkan sesuatu dulu, baru cari dalil yang mendukungnya. Meskipun dalil tersebut sangat dipaksa-paksakan, tidak sesuai dengan apa yang mereka maukan. Ini yang menjadi sebab perpecahan sesungguhnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengarkan ucapannya, mendengarkan petunjuk yang beliau sampaikan. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, terkadang mungkin orang menyangka perintah untuk kembali kepada bersatu di atas kebenaran atau perintah untuk berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ini apa gunanya diulang-ulangi? Kan kebanyakan manusia sekarang, menurut sebagian orang, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekarang, apakah ini benar? Kalau keadaan mayoritas manusia seperti ayat yang tadi kita nukilkan, dalam masalah iman mereka keliru, bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan, jumlah yang banyak itu, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman disifati sebagai al-ghuraba, berarti pasti dan pasti penyimpangan dalam masalah ini di kalangan kaum muslimin banyak, meskipun mereka tidak mengakui atau tidak menyadarinya. Maka bukanlah satu pemikiran yang benar ketika orang itu menganggap, ah saat ini itu kita tidak perlu lagi atau tidak perlu sering-sering mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Cukup kita ajarkan perkara-perkara yang lain, toh kaum muslimin telah berpegang teguh dengan hal ini dan jarang yang menyimpang. Ini salah dan keliru. Jelas-jelas menyelisihi makna dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau perkara-perkara yang disepakati atau dalam hal-hal yang di situ tidak terlihat jelas penyimpangan mereka dari manhaj salaf, kalau kita sampaikan semua akan menerima. Tapi kalau hanya karena kemauan mereka kita ikuti terus tanpa meluruskan pemahaman dasarnya, sekarang apakah mungkin diterima pemahaman seseorang kalau dasar pemahamannya memang sudah salah dan keliru? Tentu tidak akan diterima. Dasar pemahaman atau landasan pemahaman inilah yang menjadi sebab seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah, menjadi sebab amalan-amalannya akan dinilai dan mendapatkan keutamaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang dasar pemahamannya tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, mungkin dalam satu keadaan tertentu dia sesuai dengan sunnah, tapi landasan pemahamannya tidak sesuai dengan sunnah, ini belum tentu menjadikan amal yang dikerjakannya tersebut diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, pentingnya untuk meluruskan pemahaman dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini yang perlu dijelaskan dan diajak kaum muslimin kembali kepadanya, sehingga landasan utama mereka berislam menjadi benar. Maka dengan sebab ini insyaallah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima keadaan hamba yang seperti ini. Nah, taib. Selanjutnya kata Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, wa qad amarana Allahu 'inda at-tanazu'i birraddi ila kitabihi wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita berselisih, berbeda pendapat, untuk mengembalikannya kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini yang diperintahkan. Bukan dikatakan ya sebagaimana ucapan sebagian orang, nata'awanu fi mattafaqna fihi wa na'dzuru wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Ini bertentangan dengan perintah. Sudahlah, kita tolong-menolong saja dalam hal-hal yang kita sepakati. Kalau ada perbedaan, kita saling memaafkan. Ini salah. Kalau ada perbedaan, harusnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan saling memaafkan yang diartikan, ya tidak usah kita singgung, kita diamkan saja. Lama-kelamaan, kebenaran yang akan terkubur. Hanya karena mempertembangkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang dianggap ingin disatukannya, ini akan merusak kebenaran itu sendiri. Dan ini yang menjadikan sunnah itu mati di akhir zaman. Kenapa? Setiap kali bid'ah itu hidup, tidak diingkari penyimpangan, resikonya apa? Mengorbankan satu sunnah. Ini pernyataan yang dinyatakan oleh banyak ulama salaf. Ya, seperti ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'a wa tamuta sunan." Tidaklah datang satu masa, satu tahun kepada manusia, kecuali di dalam tahun ini mereka akan melakukan satu perbuatan bid'ah sekaligus mengorbankan satu sunnah. Lama-kelamaan apa? Akan banyak sunnah-sunnah yang berguguran dan bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Jadi jangan dianggap sepele. Ini yang mematikan agama, yang membuat terasing sunnah di akhir zaman, karena orang-orang yang sudah enggan untuk mendakwakan, mengajak kaum muslimin kembali kepada manhaj yang hak, sehingga bid'ah dibiarkan. Akhirnya banyak mengorbankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ini termasuk perkara yang penting untuk mendapat perhatian dari kita. Jadi kita diperintahkan ketika terjadi perselisihan mengembalikannya kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin atau para ulama di antara kamu. Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada sunnahnya, kepada hadith-hadith yang sahih, Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang sikap yang seperti itu adalah yang paling baik, dan juga kesudahannya atau akibatnya adalah yang terbaik. Ini perintah dalam Al-Quran yang harusnya kita ikuti ketika terjadi perbedaan pendapat. Insya Allah akan ada kelanjutan nanti setelah selesai sholat isya, karena sudah waktu azan. Kita cukupkan sampai di sini. Ada kelanjutan sedikit nanti setelah selesai sholat isya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang tadi kita baca. Terakhir kita baca dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-59. Perintah untuk mengembalikan segala perselisihan dalam urusan agama kepada Allah dan Rasulnya. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Kalau kalian berbeda pendapat atau berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik, sikap yang terbaik, dan akibatnya kesudahannya pun akan paling baik. Qala Ibnu Katsir, dibawakan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Athi'ullaha, taatilah Allah. Artinya ittabi'u kitabahu, ikutilah kitabullah. Taat kepada Allah tentu maksudnya mengikuti petunjuk di dalam Al-Qur'an. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada rasul, ai khudhu sunnatahu, peganglah, ambillah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ai ittabi'u sunnatahu, ikutilah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, ai fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah, taatilah pemimpinmu dalam perkara yang mereka perintahkan, dalam hal-hal yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah, bukan ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli, jika kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena perselisihan itu, perbedaan pendapat itu asalnya tidak dipuji. Orang yang sengaja berbeda pendapat, orang yang sengaja menyimpang dari dalil sehingga menjadikannya pendapat-pendapatnya berbeda dengan orang lain, tidak boleh. Ini sudah kita ketahui bersama. Salah satu sisi yang menunjukkan batilnya, rusaknya pemahaman dari sebuah hadis yang palsu, yang tidak ada asal usulnya, yang banyak tersebar di masyarakat, dan ini banyak disalahfahami dan disalahgunakan untuk membolehkan perselisihan, bahkan sengaja menyelisihi dalil. Yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang berbunyi apa? Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kelihatannya baik. Artinya orang mengartikan kalau ada perbedaan pendapat ya tidak usah kita saling menegur, tidak usah saling meluruskan. Karena toh ini juga rahmat. Pertama, antum ketahui hadis ini palsu. Yang kedua, secara maknanya sangat rusak. Kalau dikatakan perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, berarti kebalikannya apa? Kesepakatan diantara umatku adalah bencana atau malapetaka. Apakah seperti itu? Berarti umat ini kalau bersatu, berarti itu adalah azab, malapetaka. Jauh dari rahmat Allah. Karena perbedaan pendapat, rahmat. Ini maknanya rusak. Al-Quran sendiri jelas-jelas membantah makna ini. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa manusia itu akan selalu berselisih, berbeda pendapat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Dikecualikan yang dapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak berselisih atau tidak sengaja berbeda pendapat, tapi mereka selalu kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Ini yang mendapatkan rahmat Allah. Sementara hadis tadi, justru yang berselisih yang mendapatkan rahmat Allah. Ini tidak benar. Taib. Jadi fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhi ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara untuk urusan agama semuanya, baik itu dalam akidah, dalam prinsip-prinsip dasar maupun cabang-cabang agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, ai ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kembalikanlah kepada kitabullah Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun minallahi bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi annahu yuraddul mutanaza'u fihi ilal kitabi was sunnah. Maka ayat ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia dalam urusan agama, baik itu dasar keyakinan, prinsip dasar agama, masalah akidah, masalah iman, ataupun cabang-cabang agama, maka perbedaan pendapat tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang kalau orang yang jarang mengkaji Sunnah, jarang mengkaji Al-Quran dengan penafsiran para ulama salaf, kira-kira dia akan kembali kemana? Sementara Al-Quran dan Sunnah tidak diilmuinya. Masih ingat ucapan yang dinukil dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akibatnya orang tidak faham Sunnah. Ya, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan. Ayyathumul ahaditsu ayyahfadhuha faqalu bi ra'yihi. Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang selalu menggunakan akalnya, sedikit-sedikit pakai pikirannya. Karena mereka inilah musuh-musuhnya sunnah. Kenapa? Mereka merasa berat, merasa susah untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada permasalahan agama, pakainya apa? Pakai pikiran dan pendapatnya. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini permasalahannya. Ketika kita mengajak mereka kembali kepada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mereka tidak tahu. Mereka tidak faham karena mereka tidak memberikan perhatian untuk mempelajarinya. Akhirnya ajakannya justru kembali kepada apa yang mereka fahami atau apa yang ada dalam pikiran mereka. Ini yang justru menambah perpecahan dan kerusakan di umat ini. Jadi inilah yang merupakan inti permasalahan. Jadi memang hanya orang-orang yang perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, karena mereka tahu manhaj salaf akan memerintahkan kita untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perbedaan pendapat, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari sejak asal orang yang paham manhaj salaf, dia pasti akan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah. Selalu menuntut ilmu. Mereka tidak pernah meliburkan majelis-majelis ilmu. Karena ini yang merupakan sebab yang selalu menjadikan kita berada di atas jalur keselamatan, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menghadapnya di akhir hayat kita nanti insyaallah. Nah. Kama qala taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat ke-10. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan dalam satu urusan agama, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah, kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Fama hakama fihi al-kitabu wa sunnatu wa syahidalahu bisihati fahuwa al-haqqu famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Maka apa yang dihukumi oleh Al-Quran dan Sunnah dan dipersaksikan kebenarannya, dipersaksikan bahwa itu adalah sahih, maka itulah pendapat yang benar, itulah ucapan yang benar, itulah yang harus kita berpegang teguh untuk bersatu di atasnya. Dan apa saja yang setelah kebenaran tidak lain adalah kesesatan. Segala sesuatu yang bukan kebenaran berarti dia adalah penyimpangan dan kesesatan. Oleh karena itu orang yang tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ketika terjadi perbedaan pendapat, pasti orang ini menginginkan kesesatan dan penyimpangan. Nah, walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ai ruddul fasla fil khusumati wal jahalati ilal kitabi was sunnati wa man la yarji'u ilaihi ma fi dhalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya, kembalikanlah untuk memutuskan perkara dalam perdebatan, dalam hal-hal yang tidak kita ketahui, perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ini, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi subhanallah, ini adalah prinsip dasar yang sebenarnya merupakan perkara yang mudah dipahami. Seandainya mayoritas manusia berpegang teguh dengannya, kira-kira apakah akan banyak perselisihan atau sedikit perselisihan? Pasti akan sedikit perselisihan. Ketika sekarang banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, banyak perpecahan, menunjukkan bukti bahwa apa? Banyak manusia yang tidak kembali kepada prinsip dasar ini, padahal ayat ini begitu seringnya diulang-ulang. Dan begitu banyaknya orang-orang yang mengaku mengikuti apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah. InsyaAllah sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi dunia dan akhirat kita, menjadi sebab kita semakin kuat berpegang teguh dengan manhaj salaf. Dan ingat sekali lagi, prinsip-prinsip dasar seperti ini semakin jauh zaman dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin di akhir zaman maka semakin banyak yang menyelisihinya. Oleh karena itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang remeh mengulang-ulangi dan mengingatkan tentang masalah ini, karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari penyimpangan. Ya, yang akan menyelamatkan kita dari penyimpangan. Sengaja menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas, ini menyebabkan seorang hamba dikhawatirkan akan menyeleweng dari hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menyeleweng dalam arti yang sesungguhnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, ketika mereka berpaling maka sekalian Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka demikianlah Insyaallah cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas manhaj salaf, di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita, menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang akan menyebabkan rusaknya iman kita. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tolong. Ya, barakallahu fiik. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Apa batasan aurat wanita di hadapan wanita muslimah? Ya, kata para ulama, batasan aurat wanita di hadapan wanita muslimah yang lainnya itu sama dengan aurat laki-laki antara lutut dan pusarnya. Ini asalnya. Tapi tentu saja kalau akan menimbulkan fitnah jika terlihat hal-hal yang memang tidak pantas untuk diperlihatkan, maka tentu ditutup hal tersebut. Wanita kafirah yang bukan muslimah, menurut sebagian pendapat dari para ulama yang dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah, ya, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang yang diperintahkan wanita berhijab darinya atau dikecualikan seorang perempuan, boleh dia menampakkan perhiasannya kepadanya, aunisaihinna, atau wanita-wanita dari kalangan mereka, yakni dari kalangan kaum muslimah. Berarti menunjukkan wanita-wanita yang bukan muslimah itu tidak boleh melihat aurat bagi wanita muslimah. Wanita-wanita yang bukan muslimah ini kedudukannya seperti laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, seperti laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus berhijab darinya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti yang saya katakan tadi, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Laki-laki mahramnya dia cuma bisa melihat hal-hal yang biasa dia tampakkan ketika di dalam rumahnya. Ya, dia bisa melihat rambutnya, tangannya atau kakinya, tentu dengan batasan-batasan yang dipertimbangkan juga hal-hal yang menimbulkan fitnah dalam masalah ini. Jika kita tidak mampu memasukkan anak ke pondok karena tidak ada biaya, apa solusinya? Solusinya kembali kepada hukum asal, orang tua yang wajib untuk mendidik anaknya di rumah. Tidak ada yang mengatakan harus dimasukkan ke pondok. Ya, para ulama salaf dulu ketika mereka memasukkan anaknya paling-paling ke yang namanya kutab, semacam TPA, cuma di sore hari. Sebagian besarnya mereka yang berusaha mendidiknya sendiri. Tentu saja keberadaan pondok pesantren juga ini bagus dan membantu, tapi ini bukan merupakan perkara yang dikatakan itu asal, ya. Tetap orang tuanya yang punya kewajiban memberikan perhatian kepada pendidikan, apalagi pendidikan agama anaknya. Apakah doa kedua orang tua yang masih kafir Nasrani juga didengar dan dikabulkan oleh Allah, misal untuk keburukan bagi anak? Jawabannya tentu tidak. Kalau dia marah kepada anaknya gara-gara anaknya itu masuk Islam, maka tidak berlaku doa orang tua dalam masalah ini, karena dia sendiri adalah orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari rahmat Allah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia untuk masuk Islam. Yang jelas, kalau dia marah dan mendoakan keburukan karena anaknya masuk Islam, ini tidak berlaku. Beda kalau anaknya misalnya, ya, mendzalimi orang tuanya tersebut atau durhaka dalam hal-hal yang seharusnya dia tetap berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik meskipun bukan muslim. Berdosakah apabila seorang mengamalkan hadis maudhu dalam hal ibadah sementara orang tersebut tidak mengetahui status hadis atau karena kejahilannya? Dia berdosa karena kurang hati-hati. Kenapa dalam urusan dunia dia bisa mencari keterangan? Kalau ada hal-hal yang tidak diketahuinya, dia cari di internet, dia berusaha kursus kalau tidak tahu, bahkan dia sekolah membayar dengan biaya besar, atau bertanya kepada ahlinya, misalnya kepada konsultan juga dia bayar. Ini tidak adil namanya. Dalam urusan agama yang merupakan sebab keselamatan dunia akhirat, dia remehkan. Adapun urusan dunia, dia lebih perhatikan. Kalau sampai dengan meremehkan seperti ini, dia berdosa karena melalaikan menuntut ilmu untuk memahami agamanya. Kan dia diperintahkan bisa bertanya kepada orang yang berilmu, bisa mencari keterangannya. Ya, kenapa dia mengamalkan hadis yang palsu tersebut? Bukankah seorang istri tidak boleh kasar kepada suami? Suami saya adalah lelaki yang susah sekali dibangunkan tidurnya, apalagi kalau sholat subuh dia akan bangun jika saya sudah marah-marah. Lalu apakah saya berdosa karena suami saya tidak akan bangun kalau saya enggak marah? Berarti ini istrinya spesialis tukang marah. Karena harus membangunkan suaminya dengan marah-marah. Jawabannya, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba dipraktikkan dulu. Kan ada hadis yang sahih yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fatawadda'at wa shallat tsumma ayqadat ba'laha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari, dia berwudu, dia salat malam, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau enggan, maka dipercikan pada wajahnya air. Coba praktekkan dulu sunnah ini, karena ini yang terbaik. Ya, sampaikan apa ini, percikan pada wajahnya air. Dan tentu sebelumnya dimulai, ketika sudah di pagi hari, ingatkan supaya dia jangan marah misalnya ketika dia lakukan ini, karena ada petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan percikan air yang sedikit, insyaallah mudah-mudahan dia akan tergugah, ya. Coba dipraktikkan, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang kelihatannya pribadi, masalah rumah tangga. Saya tidak jawab karena khawatirnya ini bukan untuk konsumsi umum, ya. Karena ini masalah perselisihan dalam rumah tangga, mungkin lebih bagus ditanyakan secara pribadi kepada para ustadz yang ada, alhamdulillah, di sini, supaya bisa mendapatkan jawaban yang lebih sesuai, insyaallah. Di tempat saya bekerja dilarang berjenggot. Saya sangat ingin membiarkan jenggot saya biar panjang, tapi adanya peraturan itu saya jadi selalu potong jenggot saya. Apakah hukumnya kalau saya terus mencukur jenggot saya dan tidak membiarkan jenggot saya? Ini berdosa dan tidak diperbolehkan. Anda berusaha harus, kalau ingin tetap bekerja di tempat tersebut, minta izin. Ya, ini minta dibolehkan hal tersebut. Dan katakan ini tidak akan mengganggu kerja. Kalau seandainya dilarang, maka ini dilarang, melarang sesuatu yang merupakan perintah Allah yang diwajibkan di dalam agama. Ya. Juzzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potonglah atau cukurlah kumis dan tumbuhkanlah jenggot. Selisihilah orang-orang Yahudi atau orang-orang Majusi. Ini perintah yang kata para ulama hukumnya wajib. Maka tidak boleh kita menetap di pekerjaan tersebut seandainya kita diperintahkan untuk melanggar hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Berdoa kepada Allah dan bertawakal, cari pekerjaan yang lain, insya Allah itu lebih baik dan lebih berkah. Ustadz, kalau kita menggabungkan sholat sunnah, kita mendapatkan pahala yang double? Ya iya, kalau sesuai, kalau diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dua ibadah tersebut yang kita gabungkan, seperti yang diperbolehkan oleh para ulama, misalnya menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib, kita niatkan sekaligus dua-duanya, itu diperbolehkan. Ya, ibadah-ibadah yang seperti ini tentu kalau kita gabungkan niatnya akan dapatkan pahala kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,